ayat ada. Silakan. ومن تدبر هذا الأمر الذي أقره به استفاد لو عقل أن هذا لو عقل أن هذا المتصف بهذه الصفات هو المستحق لأي عمل ما دام هو الخلاق وهو الرزاق وهو المحيي وهو المميت وهو المعطي وهو المانع وهو المدبر للأمور وهو العالم بكل شيء والقادر على كل شيء فكيف تصرف العبادة لغيره بل كيف يرجى غيره ويخاف غيره لو عقل أولئك الكفار ولكنهم لا يعقلون هؤلاء هم الغافلون حقا وهم أشباه الأنعام بل هم أضل منها كما وصفهم الله بذلك في آيات بينات ومع ذلك لم يفهموها ولم يعقلوها واستمروا على كفرهم وضلالهم حتى حاربوه صلى الله عليه وسلم يوم بدر ويوم أحد ويوم الخندق يوم الأحزاب استمروا في كفرهم وضلالهم ولم تنفع فيهم الآيات ولم يستفيقوا من غفلتهم وإعراضهم ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى والحجة الدامغة. طيب أصبر جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita masih dalam pembagian atau dalam masalah tauhid dibagi menjadi tiga bagian yaitu tauhid rububiyah yang pertama, yang kedua tauhidul uluhiyah. Yang ketiga tauhidul asma wa sifat. Dan kita masih dalam penjelasan tentang makna atau pembelajaran tauhid ar-rububiyah. Dan faedah yang kemarin telah kita ambil di antaranya adalah tauhid ar-rububiyah istalimu at-tauhid al-uluhiyah wa yadullu alaihi wa yusibuhu. Jadi tauhid yang berkaitan dengan af'alullah yang diyakini oleh kufar Quraisy bahwasanya mereka mengisahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yaitu dan darah Allah sang pencipta sang pemberi rezeki yang maha kuat yang maha mampu segala sesuatu ini diyakini oleh Quraisy. Pada dasarnya keyakinan tersebut adalah sebagai hujjah sebagai tuntutan agar mereka mentauhidkan Allah dalam al-uluhiyah. Inilah yang masuk dalam penjelasan dari kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah taala. Wa fil ayat al-ukhra afala ta'qilun afala tadhakkarun. Dalam ayat yang lain setelah Allah menyebutkan tentang pengakuan kufar Quraisy, pengakuan musyrikin tentang tauhid ar-rububiyah. Sebutkan apalah takilun, tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian paham? Artinya kalau kalian meyakini bahwa Allah sang pencipta, sang pemberi rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberi, yang mentegak, yang mengatur segala urusan, dan dialah adalah yang maha tahu atas segala, dengan segala sesuatu, seharusnya kalian paham bahwasanya dialah yang berhak diibadahi, atau dialah yang berhak satu-satunya yang kalian ibadahi seharusnya. Maka itu doa hanyalah untuk Allah, menyembelih untuk Allah, dan yang semisalnya. Lalu kenapa kalau mereka tidak berakal? Inilah yang akan disinggung oleh beliau kalau mereka berdebat. Akhirnya tadi sekarang, jika kalian berpikir, jika kalian sadar akan apa yang kalian yakini, bahwasanya tauhidur rububiyah mengharuskan kalian harus mengesahkan Allah dalam al-uluhiyah. Kenapa kalian tidak sadar? Apalah tadi sekarang? Maka itu waman tadabbara hadzal amra allazi aqarru bihi, waman tadabbara hadzal amra allazi aqarru bihi, dan barang siapa yang mentadabburi, merenungi perkara ini, perkara apa? Perkara pengakuan mereka kufar Quraisy terhadap tauhid rububiyah. Istafada law aqala anna hadzal muttasif bi hadzihi sifat wal mustahiq li ayyibad. Jadi barang siapa yang mentadabburi dan merenungi perkara ini, yakni terkait dengan perkara tauhid rububiyah, di mana tauhid ini diakui oleh musyrikin, istafada mengambil faedah seandainya berakal bahwasanya yang bersifat dengan sifat-sifat ini siapa dia? Allah. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Bersifat dengan apa tadi? Bersifat bahwasanya dia maha pencipta, dia maha pemberi rezeki, dia yang mematikan, dia yang menghidupkan, dia yang memberi, dia yang mencegah, dia yang memiliki segala urusan, dia yang maha tahu dengan segala sesuatu, dia yang maha mampu atas segala sesuatu. Inilah yang terkait dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah yang berhak untuk diibadahi, maha wal khalaq wa war razzaq wa wal muhyi. Apa makna maha dia? Apa makna selama dia adalah sang pencipta, maha berrezeki, maha dama. Apa maksudnya mananya? Timror, senantiasa. Selama dia yang maha pencipta, yang maha berrezeki, yang maha menghidupkan, yang maha mematikan, dialah yang maha memberi. Wawal manik, yang maha mencegah. Wawal mudabiril umur, dialah yang memiliki aturan segala perkara. Wahwal alim bikul lisey, dan dialah yang maha mengetahui dengan segala sesuatu. Wal qadir ala kul lisey, dan yang maha mampu atas segala sesuatu. Bagai batus roku al ibadatu li ghairihi. Ya, barang saya yang terjaburi tentang sifat-sifat Allah tadi yang begitu banyak, di antaranya adalah sifat menghidupkan, sifat menciptakan, sifat mematikan, memberi, mencegah, mengatur segala urusan, sifat maha mengatur segala sesuatu. Bagaimana al-ibadah dipalingkan untuk selain dia, diarahkan untuk selain Allah, berhak mereka untuk ditelah. Maka mereka berhak untuk ditelah, sehingga dikatakan di sini oleh beliau sebentar, mereka seperti apa? Seperti an'am, seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Nah, mereka inilah yang patut untuk dicela. Bal kaifa yurja wa yuruhu wa yuhaqu wa yuruhu wa law aqala ulaikal kuffar. Bahkan bagaimana selain dia yang selain Allah yang diharap, yakni harapan yang itu khusus bagi Allah, wa yukhafu ghairuhan, bagaimana selain dia dan Allah yang ditakuti, yakni khauf yang khusus bagi Allah. Jikalau mereka orang-orang kufar itu berakal. Kalau mereka itu berakal, seharusnya tidaklah mengharap selain Allah, tidaklah khauf yang itu khusus bagi Allah dibalikkan kepada selain Allah. Walakinnahum la ya'qilun, dan akan tetapi mereka kufar tidak berakal. Nah, di sini terjemput menjelak siapa? Orang-orang kufar yang tidak punya, dikatakan tidak berakal. Nanti pula dengar sebagian orang da'i mentelak orang terus, ustaz mentelak orang terus, ta'lim sini telah terhadap orang terus. Nah, ini saya sebentar mentelak walakinahum la ya'qilun. Apakah kuburin berhak? Dikatakan seperti ini, berhak karena mereka juga menyembah kuburan, mengakui bahwasanya Allah punya hak untuk diibadah, tapi ternyata apa? Menyembah kuburan. Apakah mana menyembah kuburan itu yang dikubur itu menciptakan dan bumi? Apa mananya? Oh, seperti itu? Hah? Tidak, tapi apa? Hah? Hah? Mereka dipanggil, diseru, menyembelih untuk yang dikubur agar mendekatkan diri mereka bagi para pendoa-doa tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kau diyakini bahwasanya yang dikubur itu sang pencipta, pemberi rezeki, tidak. Yang menurunkan hujan, tahu kubur itu menurunkan hujan dari Allah. Tapi kenapa manggil yang dikubur? Supaya doanya diijabahi. Makanya setiap sebelum azan atau setelah azan biasanya ada ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Nah, itu. Nyanyi-nyanyi itu. Maksudnya apa? Berdoa kepada Allah dengan menggunakan jahanya Mustafa. Jahat apa? Jahat kedudukan beliau Nabi kita Muhammad SAW di sisi Allah yang sangat tinggi. Nah, itu namanya apa? Menggunakan kedudukan beliau supaya kawasan dengan kedudukan beliau. Bertawassul kepada Allah dengan kedudukannya Nabi yang maha mulia di sisi Allah. Supaya diijabahi. Nyanyi-nyanyi. Tapi apa? Tunhalu al-Qurabu dan semisalnya tadi itu. Tapi selamat, mari kita nyanyikan itu. Orang-orang sebenarnya belum dicelah. Tambut. Harapan kita waktu Pak paham. Baik. Nah itu perhatikan. Walakinnahum la ya'qilun. Aulaihumul ghafiluna haqqa. Mereka-mereka yang tadi disebutkan memalingkan khauf yang itu khusus bagi Allah dibalikkan kepada selain Allah. Harapan yang itu khusus bagi Allah diberikan kepada selain Allah. Mereka itu orang-orang yang benar-benar lalai haqqa. Lalai benar-benar haqqa. Yang sebenarnya mereka adalah lalai. Humul ghafiluna haqqa. Kemana haqqa ini? Benar-benar lalai. Nah. Oh ya Pak. Seperti mereka tahu bahwasanya Allah dalam maha menghukum. Kenapa mereka berkaitan dengan hukum selain Allah? Itulah orang-orang yang benar-benar lalai. Baik itu dipuji oleh manusia sebagai orang yang berada di apa? Di bagian depan kaum muslimin sebagai wakilnya kaum muslimin, nah, atau wakil rakyat, tapi dibikin tandingan atau membutuhkan diri mereka sebagai tandingan dengan Allah dalam memutuskan suatu hukum. Mereka telah dikatakan bahwa hukum Allah berguna hakko. Kalau mereka tidak lalai, seharusnya mereka punya malu. Nah, bahwasanya mereka orang-orang yang tidak berhak. Bagaimana memiliki hak untuk membuat tandingan dengan Allah dengan sebuah hukum? Itu pembahasan kita dalam tauhid rububiyah dan juga al-uluhiyah dalam hal tertadi. Mereka wahum asbahul an'am, wahum. Mereka yang memalingkan perkara yang khusus bagi Allah dibandingkan berdasarkan Allah dalam mereka asbahul an'am. Telah meyakini bahwasanya Allah sang pencipta, sang pemberi rezeki, sang mengijabahi doa, ternyata lah dibalikkan kepada Allah. Nah kalau itu mereka tidak mengambil faedah dalam tauhid ar-rububiyyah kepada tauhid al-uluhiyyah, maka berkata-kata asbahul an'am. Apa makna asbah? Asbahul dari kata jamak mufradnya apa? Jamaknya mufradnya apa? Alfa. Sibuhul. Sibuhul asbahul apa? Sibuhul subhani asbahul. Pemahamannya asbahul semisal serupa, mereka serupa dengan hewan ternak. Balum awalu minha, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Coba bayangkan, ini sedikit yang mentelah mereka kepada Abu Mas'ud itu mak membaca baca. Kama wasafahumullah bidzalika biayatin bayyinat, sebagaimana Allah mensifati mereka dengan sifat-sifat tadi. Mereka semisal an'am, semisal awak, semisal hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Mereka benar-benar lalai. Itulah yang disifatkan oleh Allah terhadap mereka dalam beberapa ayat al-bayyinat, ayat yang sangat gamblang. Wa ma dzalika lam yafhamuha, bersertaan dengan itu mereka tidak paham akan ayat tersebut. Wa lam yaqiluha, dan mereka tidak bisa mengakalinya, akalnya enggak jangkau. Wastamaru ala kufrihim, dan mereka senantiasa mendapat kekufuran mereka dengan adanya ayat yang begitu gamblang bayyinat, tapi mereka simror terus-menerus dapat kekufuran mereka. Wa bolalihim, dan kesesatan mereka. Hatta harabuhu hu, seperti ini Rasul, sehingga sampai mereka itu memerangi sallallahu alaihi wasallam yaumul badr, memerangi Rasulullah yaumul apa, perang Uhud. Merangi Rasulullah mereka dalam perang Khandaq, merangi Rasulullah dalam perang Al-Ahzab. Nah, jadi mereka tidak sadar akan ayat-ayat yang bayinya tadi, sampai mereka terus-menerus dapat besar kekufuran dan kesesatan mereka, sehingga mereka terus sampai memerangi Rasulullah SAW perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang Ahzab. Sedangkan cukup berimbang dalam ini terus-menerus dalam kekufuran mereka dan kesesatan mereka, walam tanpa fihimil ayat, walam sabiku min qablatihim wa i'radihim. Walam tanpa fihimil ayat, tidak bermanfaat pada mereka ayat-ayat, al-ayat tadi, ayat ini, ayat Al-Quran. Walam sabiku istafa ko istafiku, apa maknanya? Dari kata apa ko yufiku, tidak sadar. Mereka tidak sadar dari kelalaian mereka dan berpalingnya mereka dari ayat-ayat tadi. Walillahi hikmah al-baligha, subhanahu wa ta'ala, dan hikmah al-baligha hanyalah milik Allah. Hikmah yang sangat dalam. Kenapa mereka tidak sadar dan yang lain sadar? Ini adalah Allah Maha Bijak dalam menyesatkan siapa yang berhak disesatkan, dalam memberikan kesadaran siapa yang berhak diberikan kesadaran, dalam siapa yang berhak diberikan petunjuk, dan siapa yang tidak diberi. Hikmah bagi Allah adalah sangat dalam. Kenapa sebulan dan sebulan disesatkan oleh Allah dan tidak diberi kesadaran? Ini adalah kadang kita mengetahui hikmah dan tidak mengetahui mengenai hikmahnya. Walillah hikmah al-baligh, yang maafi dan maafi tinggi. Bagus di sini. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab terus-menerus jatuh ke kuburannya? Kenapa juga Abu Talib jatuh ke kuburannya? Namanya beliau dalam hikmah lillahi al-baligh. Hikmah adalah miliknya Allah yang sangat dalam. Hikmah adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya hamba di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bani Ismail min asabi'i ar-Rahman, di antara dua jari, jari jemari jemari jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi al-hikmah al-baligha Subhanahu wa ta'ala wa hujjatu damighah, hujjah damighah, hujjah yang menghapus kebatilan. Bal nakdhibu bil haqqi alal batil, supaya dimaguhu Kalau Allah Ta'ala dalam ayat yang sering kita dengar, bahkan kami melemparkan dengan kebenaran, menghantam kebatilan, maka kebenaran tadi teraya dihapus habis, telan habis. Maka hujjah Allah adalah dalilnya, hujjahnya Allah adalah apa? Yang memusnahkan kebatilan. Maka dari itu barang siapa yang bersama Al-Quran Sunnah dan pemahamannya benar, datang dari manapun mau membantahnya harus mental balik gelundung dengan sarung apa? Hah? Gelundung dengan sarung. Siapa yang membawa hujjah Allah Subhanahu wa taala maka harus pokok. Nah, bismillahi taala. Nah, maka siapa yang melawan, tidak ada kuatnya orang, besarnya orang atau pinternya orang, maka harus melundung dengan sarung. Nah. Kayak orang kalah dadu dengan sarung. Apa ini? Coba perhatikan. Jadi ayat tadi sebagai hujjah yang dalilah. Apa yang dalilah? Barulah dibukir haki alal batil fayadmahu, kata Allah Ta'ala. Bahkan kami melempar dengan kebenaran atas kebatilan, maka kebenaran tadi yadmahu batil, ini apa? Mencernakan kebatilan. Nah, ya apa? Damawal haqqul batil yakni mahahu, menghapus. Sama al-haqqu al-badilah mahal menghapusnya. Maka itu hujjah Allah adalah hujjah yang menghapus semua syubhat, semua kerancuan, semua kebatilan. Dengan demikian pengakuan mereka dalam tauhid ar-rububiyah, kok mereka tidak mau melakukan dan mengesakan Allah dalam tauhid ar-rububiyah, maka hujjah mereka tak berarti. Alasan mereka dalam pengakuan ar-rububiyah tak berarti. Nah, baik. Adapun nau tani, bagian yang kedua dari tiga bagian tauhid, bahkan sebelum mereka menambah beberapa keempat. Tauhid itu tentang apa namanya? Tauhid ilmu taba. Cuma di sini kita mengikuti dari Syaikh bin Baz. Beliau ini dalam tema yang kita bicarakan yaitu tauhid dibagi menjadi tiga, tauhid rububiyah, al-uluhiyah, asma wa sifat. Dan nau tsani, bagian yang kedua dari tiga tauhid yaitu tauhidul asma wa sifat. Tauhidul asma wa sifat, apa maksudnya dari kata wahada yuhidu, menjadikan tak satu, mengesakan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, jadi semua nama Allah adalah tidak boleh ditandingi dengan nama siapapun. Allah Maha Esa dengan nama-namanya dan dengan sifat-sifatnya. Demikian juga sifat-sifat Allah kita tidak boleh memiliki tandingan, tidak boleh menyerupakan dengan sifatnya makhluk. Nah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki jari jemari, Allah memiliki wajah, Allah memiliki mata, Allah memiliki pendengaran, Allah memiliki ilmu, Allah memiliki sifat turun dari langit, sifat dari arus, ke langit yang pertama, setiap sifat kemarin bagian akhir. Ini semuanya adalah tidak ada yang serupa dengan sifat-sifatnya makhluk semuanya, tidak ada. Maka Allah mengatakan dengan sifat-sifat tersebut Maha tinggi, Maha mulia, dengan sifat-sifat tak tadi. Wawahidun tauhid ini ataupun bagian kedua ini min jinsi tauhid rububiyah, juga dari jenis tauhid rububiyah. Artinya pembahasan tentang keesaan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Qad aqarru bihi wa arafuhu. Qad aqarru bihi, siapa aqarru, siapa fa'ilnya? Musyrikun. Tauhidul asma wa sifat ini juga mereka telah mengakuinya, telah mengikrarkannya, mereka telah mengenalnya. Lihat nomor satu dari catatan kaki. Qala bin Baz rahimahullah ta'ala walam yungkirhul musyrikun siwa ma zukira annahum min Biqauli ta'ala wa hum yakfuruna birrahman, dan mereka ingkar dengan Rahman. Dalam surat Ra'd ayat yang 30. Wa'ala minhum, ingkar tadi, ingkarnya musyrikin terhadap Ar-Rahman dalam ayat ini, ala tadiril mukabarah wal inat. Ingkar mereka ini dengan darat itu apa bentuk? Kesombongan dan ketungkaan. Artinya pada akhirnya mereka tahu tentang Ar-Rahman, tapi karena sombong mereka ini ingkar. Wa illa bahum ya'lamun anna subhanahu wa rahman. Kalaulah bukan karena mukabarah dan inat, kalau bukan karena tongkak dan sombong, ya kan? Mereka pada hakikatnya mengetahui bahwasanya Allah yang Maha Suci adalah Ar-Rahman. Kama wujida zalika bi katsirin min as'arihim, sebagaimana pengakuan mereka dalam syair-syair yang mereka lantunkan tentang Ar-Rahman. Artinya mereka pun juga mengakui bahwasanya Allah adalah Ar-Rahman. Tapi kenapa mengingkari? Karena bentuk kesombongan dari mereka, kesombongan mereka. Artinya bukan semua orang yang mengetahui kebenaran dan mengambilnya. Karena dengki dan dongkol, maka kebenaran ditolak. Tahu itu benar, tahu itu salah. Salah diterjang di atas pengetahuan karena tongkak, benar ditolak karena tongkak. Tahu, bagaimana di sini musyrikin tahu bahwasanya Allah adalah Ar-Rahman, tapi sama diingkari karena ketongkaannya. Ini yang diinginkan dalam kalam beliau Syekh bin Baz ini, yang dinukil oleh Abu Abdillah Muhammad bin Nasir Al-Fihri Abdullah Ta'ala. Mohon ya Pak. Wa kaifa rabbuhu yastalzimuhu. Apa maksudnya? Tauhid rububiyah yastalzimuhu. Pengakuan dalam tentang tauhid rububiyah mengharuskan mereka mengaku tauhid apa? Asma wa sifat. Nah, begitu yastalzimuhu. Li'anna man kana huwal khallaq ar-razzaq wal malik al-kulli syai'in fa huwa muhajjil jami' sifat al-husna wa sifat al-ula. Kenapa tauhid rububiyah mengharuskan pengakuan tauhid asma wa sifat? Karena siapa yang dia itu adalah sang pencipta, memberi rezeki, maha menciptakan, al-malik sang pemilik, maha memiliki bagi segala sesuatu. Maka dialah yang berhak untuk memiliki seluruh nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi, yang mulia. Jadi dia Allah adalah, dia Allah Allah, dia Allah Razak, dia Allah adalah Malik yang memiliki segala sesuatu, yang mengurus segala sesuatu. Maka oleh itu dialah yang berhak memiliki semua nama-nama yang indah dan semua sifat-sifat yang mulia. Ini maka dikatakan pengakuan tauhid ar-rububiyah menuntut harus mengakui tauhid asma wa sifat. Huwal kamil bi dzatihi wa asma'i wa sifatihi wa af'alihi la syarika lahu wa la syabiha lahu. Dan dialah Allah kamil yang maha sempurna, baik zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, tidak ada sekutu bagi dia dalam zatnya, tidak ada sekutu bagi dia dalam nama-namanya, tidak ada sekutu bagi dia dalam sifat-sifatnya, tidak ada sekutu bagi dia dalam semua perbuatannya, tidak ada kemiripan bagi dia dalam semua tadi. Itu namanya apa? Tauhid asma wa sifat. Allah punya zat, makhluk punya zat, tapi tidak bisa ditandingkan dengan zatnya Allah. Allah punya nama, makhluk juga punya nama, tidak bisa ditandingkan dengan nama Allah. Ya kan? Sifulan namanya Al-Aziz, Allah juga namanya Al-Aziz, tapi Al-Aziz bagi sifulan beda dengan Al-Aziz bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Aziz bagi sifulan nama alam melulu. Tapi Al-Aziz bagi Allah nama alam dan nama sifat. Artinya Al-Aziz bagi Allah adalah mengandung sifat Al-Izzah. Dari kandungan sifat yang ada tiga, hilal. Adapun Al-Aziz bagi namanya sifulan, Aziz bin Parno begitu, Aziz bin Supono adalah begitu. Cuma apa? Namanya saja kadang orangnya bukan Aziz, kadang kafir, kadang kuburi, kadang parti. Ya tatarta yus bawah mutaparti. Kadang apa? Hizbi, karena fanatik organisasi. Dan misalnya, walaupun namanya apa? Aziz. Anggapnya bukan Aziz, tapi apa? Zalil. Ada benar Aziz. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Izzah, memiliki izzah. Walillahil izzah jami'ah. Berarti kan ya ikhwah. Itu yang dikatakan bahwasanya awal kamil, jadialah adalah yang maha sempurna dalam zatnya. Zatnya Allah maha sempurna, nama-nama Allah maha sempurna, sifat-sifat Allah maha sempurna, semua perbuatan Allah maha sempurna, tidak ada sekutu bagi dia Allah dalam semua tadi, zat, asma, sifat dan af'al. La syabiha lahu, dadat serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada baginya serupa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak pernah ada bagi dia sepadan, tak pernah ada seorang pun bagi dia sebagai sepadannya dalam zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, semua perbuatannya. Ini namanya apa? Tauhid asma wa sifat. Nah kalau itu sifat Allah enggak boleh ditakwil, enggak boleh diganti. Kalau mengganti maka menjadi apa? Bikin tandingan bagi Allah dalam sifat-sifatnya. Maka kalau itu mau enggak mau seperti itu. Maka kalau itu mereka yang suka mengingkari sifat Allah, maka istalzim apa? Ya'budunal ma'dumat. Masih mendingan musyrikin, mereka ya'budun apa? Jamadat. Mereka mau menyembah hal-hal yang apa jamadat ini? Benda mati. Masih ada sebenarnya, masih mending. Kalau mereka jahmiya yang dulu, mereka pada akhirnya mereka tak punya sesembahan. Kenapa? Karena sesembahannya Allah ada, manusia juga ada. Kalau seperti Allah tidak ada, sama-sama ada. Jadi kalau gitu kalian tidak punya sesembahan. Layak ya'budul ma'dumat. Ini dari kalangan yang dulu dalam ta'wil, dulu dalam ta'til. Saya perhatikan mahum di sini, mahum tentang tawadah sama surat gamblan. Kemudian na'udhalid, bentuk yang ketiga ataupun bagian yang ketiga dari macam-macam tauhid. Wa tauhidullahi bil ibadah. Wa tauhidullahi bil ibadah, mengesakan Allah dalam beribadah. Itu namanya dalam istilahnya apa? Tauhid al-mutalliq bi af'alil ibad. Tauhid yang berhubungan dengan perbuatan hamba. Yakni perbuatan hamba ini wajib dimurnikan, diikhlaskan hanyalah untuk Allah. Itu nama maknanya tauhid al-mutalliq bi af'alil ibad. Itulah tauhidul ibadah. Atau dengan tauhidul al-uluhiyah, sama saja. Lihat nomor 2 keterangan kaki. Qala bin Bas rahimallahu taala an-niza'u wal khusumatu min ahdin nuh ila yaumina hadza. Ila yaumina hadza. Siapa yang ngomong ini? Yang berarti kepada sampai pada harinya beliau ketika ngomong. Bahkan sampai hari kita sekarang. Bahkan sampai apa? Kiamat tetap akan ada pertempuran tentang hal ini. An-niza wal khusuma, pertikaian dan apa? Permusuhan dari zamannya Nuh sampai hari kita, kata beliau. Hadza sampai zaman sampai hari kita ini fi tauhidillahi bil ibadah, dalam mengesakan Allah dalam beribadah. Maka kita perlu wujudkan bantahan, wujudkan penjelasan, wujudkan kekuatan dalam memahami hal ini, dan mewujudkan kekuatan mental dan ilmu terkait dalam perkara ini kenapa? Karena inilah pertikaian dan permusuhan dari zaman Nuh sampai hari kita ini. Dalam tauhid, dalam mengesakan Allah, dalam beribadah. Makna la ma'budu haqqun illallah. Itu. Kok bisa? Lari kemana? Tiru. Tapi farrusulu taqulu linnas. Gitu ya? Ayo. Farrusulu taqulu linnas. Maka para utusan Allah berkata kepada manusia. Farrusul taqul. Kenapa taqul? Kok bukan yaqul? Hah? Kan jamaah taksir. Ya'amalu ma'amalakal. Hah? Ya amalu ma'amalakal. Mu'annas. Mu'annas. Nah, jamaah taksir dimu'amalakan, diperlakukan seperti dia mu'annas, maka takul dia. Nah. Maka para utusan Allah berkata kepada manusia, akhrisu al-ibadah lillah, murnikan ibadah hanyalah untuk Allah. Wahiduhu biha. Wahiduhu, esakanlah Allah dengan ibadah tersebut. Yakni perbuatan kalian murnikan hanyalah untuk Allah, jangan untuk selain Allah. Mohon ya Pak. Perbuatan kalian murnikanlah hanyalah untuk Allah. Itu namanya tauhid al-mut'al bi af'alil ibad. Tauhid yang berhubungan dengan perbuatan hamba. Murnikanlah niatmu hanyalah untuk Allah. Murnikanlah amalan hatimu hanyalah untuk Allah. Murnikanlah lisanmu hanyalah untuk Allah. Murnikanlah perbuatanmu hanyalah untuk Allah. Perkara ini itu khusus bagi Allah. Murnikanlah hanyalah untuk Allah. Nah, mabuk. Itu maksudnya wahidu ya. Watruku ibadah sama silamu, dan tinggalkan peribadatan kepada apa yang selainnya, masih wahu, dan tinggalkanlah peribadatan kepada apa yang selainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang selain Allah dengan kalian ibadahi, tinggalkan. Yakni jangan kalian menyembah untuk selain Allah, janganlah kalian berdoa untuk selain Allah, janganlah kalian istighosah yang itu khusus hanyalah untuk Allah, Allah yang mengabulkan, dan kalian palingkan kepada selainnya. Demikian juga khauf, demikian juga nazar, yang itu khusus. Khauf khusus bagi Allah, maka jangan kalian palingkan kepada selainnya. Nazar hanyalah untuk Allah toh. Ini yang dikatakan waturku ibadah sama siwahu. Wada'uhum wa khusuhum yaqulun la. Sementara musuh-musuh para utusan Allah, musuh-musuh lawan-lawan mereka, mereka bilang la, tidak. Kami tidak memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah. Kami tidaklah mengkhususkan ibadah hanyalah untuk Allah. Bal na'budu wa na'budu ghairahu. Bahkan musuh-musuh utusan Allah lawan mereka bilang, bahkan kami mengibadah Allah dan juga mengibadah selain Allah. Mana khusuhu beribadah? Kami tidak menghususkan Allah dalam beribadah. Hadza wa mahallu nizailah. Posisi pertengkaran. Loh? Mati. Tolong dinyalakan. Kipas penyakit di papin. Padahal ini pergi. Mas Pur, padahal ini. Nek nguri kono lo. Kono lo. Gak berapa gini. Pecat dia. Hah? Orang kenal kok. Itu mana ini kesal? Konsep ya udah. Eh? Ya udah sih mesti. Ya semati ya rasidah ngaji. Sesuk meneh. Subhanakallah wa hamdika la ilaha illa anta. Astagfirullah.